Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan topik pembicaraan kita tentang abwabul jannah, pintu-pintu jannah. Akhir daripada pembahasan kita tentang pintu yuqalu lahu babul mutawakkilin, pintu orang-orang yang bertawakal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang potongannya telah kita bacakan, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Ana sayyidun nas yaumil qiyamah." Aku ini menjadi pemuka manusia pada hari kiamat, yaitu kala manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Kelak di hari kiamat seluruh manusia dari mulai awal Nabi Adam sampai manusia terakhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan di tempat yang satu. Kemudian disebutkanlah pula hadis syafa'ah yang cukup panjang dalam hadis ini. Qala fa yuqal ya Muhammad adkhil jannah min ummati atau min ummatika man la hisaba 'alayhi min al-babil ayman min abwabil jannah. Di antara potongan hadis tersebut ialah dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah dari umatmu ke dalam jannah, yaitu orang-orang yang mereka itu man la hisaba alaihi, mereka-mereka yang Nabi pernah kabarkan bahwa ada dari umat beliau itu akan dimasukkan ke dalam jannah tanpa melalui proses hisab, perhitungan amal perbuatan, dan juga wala adzab. Dari pintu yang disebut dengan pintu aiman. Dari pintu yang disebut dengan pintu aiman. Dan yuqal lahu babul mutawakkilin. Yang berikutnya, babu al-walid, bab yang disebut dengan bab pintu orang tua. Riwayat dari Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, kana fina rajulun lam tazal bihi ummuh an yatazawwaj hatta tazawwaja. Ada seorang laki-laki yang di situ ibunya masih ada, kemudian dia ingin menikah, lalu nikahlah dia. Summa amarathu an yufariqaha. Kemudian sang ibu menghendaki agar si istri untuk dipisah, yaitu diceraikan. Fa Faqal inna ummi lam tazalbi hatta tazawwajtu thumma amaratni an ufariq. Ibuku masih ada dan aku ingin menikah, tetapi beliau memerintahkan kepadaku untuk menceraikannya. Dalam riwayat dikatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-walid aw al-walidah awsatu abwabil jannah. Ayah atau ibu itu pertengahan pintu jannah. Fa'adau dhalikal bab aw qala faraja'a waqad faraqaha. Kemudian ketika dia mendengarkan Nabi SAW bahwa pada orang tua itu ada apa? Pintu jannah. Lalu beliau pun menyebutkan pintu tadi dan dia pun kembali untuk mentaati ibunya dan menceraikannya. Qala al-qari, al-walid awsatu abwabil jannah. Makna bahwa orang tua itu sebagai pintu pertengahan jannah. Apakah yang dimaksud dengan ayah atau ibu? Qala al-qadhi, ay khairul abwabi wa a'daha. Yang dimaksud dengan awsat pertengahan di sini ialah sebaik-baik pintu dan yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi. Wal makna anna ahsan ma yatawassalu bihi ila dukhulil jannah. Perihal yang terbaik, terbagus seorang untuk bisa sampai sebagai wasilah, sebagai perantara untuk masuk ke dalam jannah, wa yatawassalu bihi ila wusuli darajatiha al-aliyah, dan hingga dia bisa mencapai pada tingkatan yang tertinggi, mutawa'atul walid wa mura'atu janibi. Seorang manakala punya perhatian, seorang manakala mentaati orang tuanya. Itu maknanya. Wa qala ghayruhu inna lil jannati abwaban wa ahsanuha dukhulan awsatuha. Di jannah itu ada pintu dan yang terbaik untuk dimasuki dan yang pertengahannya. Wa inna sababa dukhul dzalik albabi alawsat huwa muhafazatu huquqil walid. Sebab untuk bisa masuk dari pintu tersebut dan mencapai pada tingkat yang tertinggi tadi ialah seorang menjaga dalam perihal hak orang tua. Haknya orang tua, apa itu maknanya? Kewajiban anak yang harus ditunaikan kepada orang tuanya. Itu namanya apa? Hukuk al-walid. Wal muradu bil walid al-jins, yang dimaksud dengan orang tua ini penyebutan jenis. Au idza kana hukmul walid hadza fa hukmul walidatu aqwa bil i'tibari al-aula. Kalau orang tua yang disebut di sini dalam hadis yaitu ayah, ayah, ketaatan seorang anak, perhatian seorang anak kepada orang tuanya, itu kepada ayahnya, akan menghantarkan kepada pintu jannah yang disebut dengan apa? Babul walid. Tentunya ketaatan dia kepada ibunya lebih utama. Tentunya ketaatan dia kepada ibunya lebih utama. Bab yang berikutnya, bab la haula wala quwata illa billah. Bab la haula wala quwata illa billah. An Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. anna abahu dafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi khidmatihi atau yakhdimu, bahwa Qais bin Sa'ad bin Ubadah itu memasrahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi seorang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala famarra bin Nabi wa qad sallaitu raq'atain faradarabani birijlih faqala ada ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Kemudian kata Qais bin Sa'ad bin Ubadah, Nabi melewatiku dan aku sholat 2 rakaat, kemudian beliau dengan kakinya mengingatkan kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu dari pintu jannah atau pintu dari pintu-pintu jannah. Qultu bala ya Rasulullah. Qala la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, demikian pula oleh Imam Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan atas syarat yang ada, dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Bab berikutnya ialah babu Al-Hajj. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa kalau penyebutan pada babu shalah, babu shadaqah, babu siyam, baqiya hunaka arkanu al-hajj. Itu yang ke-8. Sebagian ulama menyebutkan waqad yakunu babu taubah. Bisa saja yang dimaksud dengan pintu yang lainnya ialah pintu taubat. Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lil jannati thamaniyatu abwab. Di jannah itu ada 8 pintu. Jannah itu punya 8 pintu. Sab'atun mughlaqah wa babun maftuhun litaubah. 7 ditutup dan 1 terbuka, yaitu dibukanya pintu taubah. Hatta tatlu asyamsu min nahweh, yaitu sampai nanti matahari dalam kondisi dia akan barakallahu fikum muncul dari arah semisalnya. Masyaallah ikhwah barakallahu fikum, hadis-hadis yang tadi kita sebutkan yang thabit, yang tetap dari Nabi SAW menyebutkan tentang abwabul jannah, tentang abwabul jannah. Kemudian ada pula di sana hadis yang juga menyebutkan perihal pintu jannah ialah babun yuqalu lahu ad-duha. Babun yuqalu lahu ad-duha. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha. Di jannah itu ada pintu yang disebut dengan duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin, aina alladhi kanu yudimuna ala salati ad-duha. Di mana orang-orang yang barakallahu fikum dalam sholat duhanya mereka senantiasa mengerjakan. Di mana orang-orang yang mereka itu dalam masalah sholat duha mereka itu senantiasa mengerjakan. Hadza babukum fadkhulu birahmatillahi azza wa jal. Ini pintu bagi kalian, maka masuklah. Hadis ini walaupun warid dari Nabi SAW, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah dhaifah menyatakan bahwa hadis ini sangat lemah. Hadis ini apa? Sangat lemah. Dan ini merupakan salah satu hadis yang kita dapati orang-orang yang sampai mereka itu memotivasi dalam hal sholat duha itu pada majlis yang disebut dengan majlis apa? Majlis duha. Nah, betul bahwa dalam hadis-hadis Nabi SAW ada tentang keutamaan-keutamaan terkait dengan sholat duha, tetapi tidak boleh bagi seorang kemudian dalam hal memotivasi agar seorang untuk melakukan ibadah ini, terus kemudian mereka tidak menyaring, mereka tidak memilah-milah. Yang penting ada hadis Nabi di bawah, yang penting ada sumber dari Nabi di bawah. Tidak memandang dan tidak melihat tentang keabsahannya, kesahihannya. Lebih-lebih barakallahu fikum, di zaman kita ada pula pihak-pihak yang mereka sangat benci. Sangat benci kalau dalam majlis itu kita menyinggung bahwa seorang itu termasuk hikmah. Seorang itu dikatakan termasuk dia hakim apabila dalam pendapat-pendapat yang disebutkan ketika berdakwah, ketika menyampaikan ilmu, ialah dengan apa? Hujjah wal barahin. Kita perhatikan para anbiya. Para anbiya dalam berdakwah itu pada hikmah yang luar biasa. Sebab Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hikmah itu kepada para nabi-nabinya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah maka telah diberi perkara yang banyak. Tentunya orang yang paling berhak untuk dijuluki dan dikatakan golongan orang-orang yang mereka Allah anugerahkan memiliki hikmah dalam menyampaikan agamanya ialah para anbiya, ulul azm minar rusul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk hikmah dalam bab ini ialah takwiyah. Bagaimana seorang ketika menyampaikan suatu perkara itu dikuatkan tentang hujahnya. Jangan sampai nanti diistilahkan pokoknya yang penting, kan demikian. Ini sebuah pengajaran-pengajaran yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang yang barakallahu fikum menyampaikan agama. Ada pihak yang mengatakan, kok ada hadis itu sahih, ada hadis itu apa yang lemah, begitu. Mereka juga berpura-pura ingin tanzihan, ingin mensucikan dirinya supaya tidak masuk dalam konflik tadi. Ketimbang kita itu masuk dalam konflik perihal hadis ini sahih apakah dhaif, hadis ini kuat apakah lemah, mendingan kita tidak menggunakan hadis, kan begitu ya. Akhirnya jatuh kepada apa? Quraniyun. Mereka-mereka yang mencukupkan hanya dengan Quran. Lihat, berpura-pura mensucikan diri tetapi jatuh kepada ta'til, penolakan, hawa nafsu. Karena itu banyak dan seringkali diingatkan sumber yang terbesar yang membawa kepada kesesatan manusia dalam sekian banyak kebid'ahan ialah hawa nafsu yang mendominasi. Pihak lain yang mengatakan barakallahu fikum bahwa adanya hadis yang kuat, adanya hadis yang lemah, muncullah anggapan, loh yang bisa mensahihkan dan yang mendhaifkan itu apakah kalian saja? Subhanallah, bukan kapasitas kita. Kemampuan kita ialah menukil, menyampaikan secara apa? Data yang bisa dipertanggungjawabkan apa-apa yang telah diucapkan oleh para ulama dahulu. Karena istilah hadis, ada yang kuat, ada yang lemah, itu telah ada pada zaman-zaman yang silam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, in sahat al-hadithu fahuwa ba madhhabi. Kalau ada sebuah hadis yang sahih, maka itu madhhabku. Lazimnya apa? Kalau itu hadis dhaif, seandainya beliau berpendapat, maka itu bukan mazhab beliau, kan demikian. Imam Ahmad pun juga demikian, membagi adanya hadis, adanya qabul dan hadis yang mardud, ada hadis yang dipakai, ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak, yang tidak dipakai, dan seterusnya. Kembali dalam perihal tentang pintu yang ada dalam jannah, kita masuk sekarang pasal. Kalau tadi jumlah pintu-pintu yang ada pada jannah, hadis yang berikutnya ialah hadis yang menyebutkan, atau pembahasan berikutnya ialah bab yang menyebutkan berapa lebarnya, seberapa lebarnya, seberapa luasnya pintu itu. Dalam hadis syafaat yang tadi telah kita bacakan, yaitu hadis Abi Hurairah, dalam potongannya Nabi berkata, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya. Innama baina misra'aini min masari'il jannah. Al-misra' masari' itu dengan dikasrahnya mim, yaitu janiba al-bab. Seandainya ini pintu, maka sisi ini sampai sisi ini, ya, tepian pintu sini sampai tepian pintu yang sebelahnya. Itu namanya apa? Ma baina misra'ain min masra'il jannah. La kama baina Makkah wa Hajar, au baina Makkah wa Busra. Dan riwayat yang menyebutkan bahwa luasnya pintu jannah, luasnya pintu jannah ialah sebagaimana luasnya jarak antara kota Makkah dengan Hajar. Dikatakan perkara Hajar dengan difathahnya jim, sebuah Madinah, kota yang cukup besar yang ada di Bilad Bahrain, yang ada di Bilad Bahrain. Kota Makkah dengan apa? Bahrain. Itu luasnya sisi antara apa? Satu sisi dengan sisi yang lain pada abwabu al-jannah. Diriwayatkan pula dalam riwayat yang lain hadis Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu, hadis ini kembali tersebut pula dalam silsilah sahihnya yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, Nabi bersabda, وَمَا بَيْنَ مِسْرَعَيْنِ مِنْ مَصَرِ الْجَنَّةِ مَسِرَةَ أَرْبَعِينَ عَامًا. Sisi antara satu tepian kepada tepian yang berikutnya itu perjalanan 40 tahun. Perjalanan 40 tahun. Dan hadis ini disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, barakallahu fikum, dengan mengatakan lakinna bainahuma masiratu arba'ina rawahu habrul ummati asy-Syaibani, bahwa jarak antara keduanya itu perjalanan manusia selama 40 tahun, begitulah diriwayatkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Juga pada riwayat Abdullah ibn Salam, riwayat Abdullah ibn Salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama baina al-misra'aini fil jannah miqdaru 40 ama. Antara dua tepian pada jannah tadi ialah jarak yang panjangnya, yang lebarnya ialah 40 tahun perjalanan manusia. 40 tahun perjalanan manusia. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, lamma kanat al-jannatu darajat ba'duha fawqa ba'dhin, ketika di jannah itu disifati bertingkat-tingkat, di jannah itu bertingkat-tingkat, kanat abwabuha kadzalik, luasnya pintu jannah pun demikian. Wa babul jannah aliya fawqa babil jannah allati tahtaha, luasnya pintu jannah yang paling tinggi tentunya tidak seluas daripada yang di bawahnya. Wa kullama 'alat al-jannah ittasa'at, setiap kali jannah yang paling tinggi maka akan lebih luas, setiap jannah yang paling tinggi maka akan lebih luas. Fa'aliha awsa mimma dunah, yang paling tinggi tentunya lebih luas ketimbang yang di bawahnya. Fasi'atul bab bihasabi wus'il jannah, maka luasnya pintu tadi sebatas pada luasnya jannah. Wala hada atau wala ala hada wajhul ikhtilaf alladhi jaa fi masafati ma baina misra'ain bab. Ini sebagai kesimpulan bahwa kalau dalam hadis terjadi di sana banyak riwayat yang berbeda-beda tentang masafah, jarak tepian pintu jannah, maka dikembalikan pula kepada luasnya jannah yang ada. Luasnya jannah yang ada. Fa inna abwabaha ba'dhuha a'la min ba'dhin. Pintu satu jannah yang tertinggi tidak seluas pintu jannah yang di bawahnya. Qala al-Qurtubi, wa amma ma jaa fi si'ati abwabil jannah, fa yuhtamal an yakuna ba'dhuha si'atuhu hakadha. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah tentang pembahasan masalah luasnya pintu jannah. Tentang luasnya pintu jannah, ada kemungkinan bahwa sebagian luasnya demikian, sebagian luasnya demikian. Wa ba'duha si'atuhu kada, sebagian luasnya demikian, sebagian luasnya demikian. Kama warada fil akhbari fala ta'aruda walhamdulillah. Ketika beliau terangkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan ada pintu jannah yang luasnya demikian, dikatakan antara apa Mekah dengan apa Hajar, itu negeri yang ada pada daerah yang berada pada barakallahu fikum Bahrain. Kemudian riwayat-riwayat yang lain, kesimpulan beliau ialah adanya kemungkinan Nabi memberitakan pintu jannah itu luasnya demikian. Di sebagian riwayat mengatakan pintu jannah itu luasnya demikian. Hal itu juga sesuai daripada luasnya jannah. Dan kita mengenal bahwa jannah itu darajat. Jannah itu apa? Bertingkat-tingkat. Kalau terjadi berita-berita yang semacam ini, maka kata beliau, tidak ada celah padanya riwayat yang menunjukkan bertentangan. Tidak apa? Tidak saling bertentangan. Tetapi pengarahannya ialah semakin luasnya jannah, juga akan semakin luasnya pintu jannah. Tidak sama antara derajat ula, derajat yang paling tinggi dengan derajat yang setelahnya. Berikut tentang penyebutan barakallahu fikum waktu-waktu al-auqat allati tuftah fiha abwabul jannah. Disebutkan dalam sebuah riwayat barakallahu fikum adanya waktu kapan dibukanya pintu jannah. Rawah Muslimun an Abi Hurairah, riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal tuftah abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, dibukanya pintu jannah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a, diampuni bagi setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali terjadi pada seorang yang mana antara dia dengan saudaranya itu ada permusuhan. Fayuqal, sampai dikatakan, angziru hadaini hatta yastaliha, tunda kepada orang ini sampai kemudian keduanya melakukan perbaikan. Angziru hadaini hatta yastaliha, tunda kepada kedua orang ini sampai keduanya melakukan perbaikan. Angziru hadaini hatta yastaliha. Fabarakallahu fikum, juga pada riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, idza kana awwala atau awwalu lailatin min syahr Ramadan, Rasulullah bersabda, kalau malam Ramadan itu sudah tiba, awal Ramadan tiba, suffidatis syayatin, maka para syaitan itu dibelenggu. Para syaitan itu dibelenggu. Sebagian para ulama menyebutkan ke Syekh Nasir rahimahullah perihal tentang dibelenggunya syaitan. Dibelenggunya syaitan. Kenapa di sana juga masih bertebaran merajalela pintu-pintu keburukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Bahwa bisa bermakna bahwa yang dibelenggu itu ialah pemuka-pemukanya. Atau barakallahu fikum bermakna kepada dibelenggunya syaitan yang mereka menggoda, merayu, membujuk manusia berbuat keburukan, karena tidak ada syaitan itu yang menyuruh kepada kebaikan. Maka terus dari mana keburukan? Maka kata beliau, dari jiwa yang memang barakallahu fikum punya tabiat-tabiat cenderung kepada keburukan. Jiwa yang kecenderungannya dia itu barakallahu fikum buruk, jelek. Ada orang itu jiwanya memang tidak mau kepada kebaikan, senang kepada keburukan. Jiwanya itu terdidik kepada perkara-perkara yang rendah, yang hina, yang nista. Terhadap perkara yang baik, tidak punya kepekaan. Sebaliknya ada pula jiwa-jiwa yang peka terhadap perkara-perkara yang buruk, dia sangat peka. Sehingga ketika terjadi dan tersebarnya keburukan-keburukan di bulan Ramadan, kadang memang jiwa yang mengajaknya. Jiwa-jiwa yang buruk, yang tidak menyambut datangnya Ramadan. Yang tidak menyambut datangnya apa? Ramadan. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka pintu satupun. Sebagai isbat bahwa pada nar itu juga ada abwab. Pada nar juga ada abwab. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukanya pintu jannah. Dibukanya pintu jannah. Falam yughlaq minha babun, tidak ada satupun yang ditutup pintu jannah tadi. Tidak ada satupun yang ditutup pintu jannah tadi. Wa yunadi munadin, maka di sana ada panggilan seruan. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang suka mengerjakan kepada kebaikan, maka sambutlah kebaikan, datangilah kebaikan. Ya baghiyasyar, wahai orang-orang yang suka kepada keburukan, aqsir, cegahlah, tahanlah. Tidak bermakna barakallahu fikum bahwa seorang itu bersegera kemudian tidak memperlambat diri dalam kebaikan. Seorang dalam kondisi bersegera pada kebaikan dan dia mendatangi kebaikan tadi, demikian pula terhadap keburukan dia tahan, itu khusus pada bulan Ramadhan. Tetapi lihat tentang perihal Ramadhan, di dalamnya ada keutamaan. Kalaulah di sana ada seruan-seruan kepada keburukan, aqsir, tahan, cegah, jangan dikerjakan. Walillahi utaqa minan nar, Allah Azza wa Jalla memiliki orang-orang yang akan dibebaskan, dicegah dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin, yang semacam ini Allah barakallahu fikum janjikan pada setiap malam bulan apa? Ramadhan. Dari situ barakallahu fikum dibukanya pintu jannah itu pada yaumul itsnin wa yaumul khamis, dan juga pada apa? Ramadhan. Perihal pula yang disebutkan oleh ahlul ilmi barakallahu fikum, awwalu man yaqra babal jannah, siapa orang yang pertama kali mengetuk pintu jannah? Siapa yang pertama kali mengetuk pintu jannah? Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah yaumil qiyamah fa astaftihu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi pintu jannah pada hari kiamat dan aku memohon agar dibuka. Fa yaqulul khazin, maka berkata sang penunggu pintu jannah, man anta, siapa anda, siapa kamu? Fa aqulu Muhammad, maka beliau menjawab, aku adalah Muhammad. Fa yaqulu bika umirt la aftahu li ahadin qablak, kepadamu aku diperintahkan untuk membuka dan tidak akan aku buka untuk siapapun sebelummu. Tentunya hadis ini barakallahu fikum tidak bertolak belakang tentang dibukanya pintu jannah pada yaumul itsnin wal khamis, demikian pula dibukanya pintu jannah pada apa? Bulan Ramadan. Tetapi barakallahu fikum yang dimaksud ialah duhulan, perihal tentang masalah akan masuknya jannah tidak ada orang yang pertama kali mengetuk pintu jannah sebelumnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dari Anas bin Malik, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumil qiyamah. Kata Nabi, aku ini orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Aku ini orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat dari para nabi. Nabi yang Allah utus kepada kaumnya. Ya, hadis yang juga mungkin pernah kita dengarkan bahwa uridat alayya al-umam fa ra'aytun nabiyya ma'ahu rajulun wa ra'aytun nabiyya ma'ahu rajulani wa ra'aytun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Nabi pernah ditampakkan, sebagian mengatakan di dunia, sebagian mengatakan yaumul qiyamah, tentang umat para anbiya. Aku dapati nabi yang bersamanya itu hanya satu orang. Aku dapati nabi ada yang bersamanya hanya dua orang. Aku dapati pula seorang nabi yang tidak bersamanya seorang pun. Fa'idha sawadun azim, tiba-tiba ditampakkan jumlah umat yang besar. Fadonantu annahum ummati, aku mengira bahwa dia umatku. Fayuqal Musa wa qawmuh, dikatakan bahwa mereka itu Musa dan kaumnya. Fa'idha sawadun azim, kemudian tiba-tiba ada jumlah yang besar. Kalau yuqal hadihi ummatuk, ini umatmu. Yadkhuluna al-jannah atau sab'una alfa yadkhulul jannah bila hisabin wal adab humul ladina yatawakkalun, mereka-mereka yang bertawakal kepada Allah. Wala yatatayyarun, mereka orang-orang yang tidak bertatayyur. Wala yaktawun, mereka-mereka yang tidak mengobati cara dengan cara kai, itu meletakkan besi panas pada titik-titik tempat yang di situ diketahui dengan kai. Fabarakallahu fikum, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada yang menciptakannya bertawakal. Nabi mengatakan bahwa aku nabi, aku ini adalah aktsarul anbiya'i taba'an yaumil qiyamah, nabi yang terbanyak pengikutnya. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, dan aku orang yang pertama kali mengetuk pintu jannah. Barakallahu fikum, pintu jannah itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap masing-masing yang mereka mendatanginya. Salah satu ayat yang menyebutkan dalam bab ini ialah ayat yang tersebut dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dibukanya pintu jannah itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka. Dan mereka barakallahu fikum dibawa ketika mereka dibawa kepada jannah dalam kondisi rombongan. Hatta idza ja'uha, tatkala mereka dibawa mendatangi pintu jannah dalam kondisi rombongan, sampai ketika mereka mendatanginya, wa futihat abwabuha, dan dibukakanlah pintu jannah. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka penunggunya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka yang diucapkan penunggu jannah itu apa? Salamun alaikum, sebuah tahiyyah, keselamatan atas kalian. Maka kebahagiaan bagi kalian, masuklah kalian dalam kondisi kekal selama-lamanya. Demikian pula barakallahu fikum pada ayat ini tentunya tidak bertolak belakang dengan riwayat-riwayat yang tadi telah kita sebutkan bahwa pada jannah itu apa? Ada 8 pintu. Pada jannah itu ada 8 pintu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum menyebutkan perihal bahwa pintu-pintu jannah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayat yang barusan kita bacakan yang menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itu dibawa dalam kondisi rombongan dan ketika sampai pada pintu jannah maka dibukakannya fabarakallahu fikum maka setiap masing-masing sebagaimana pada keterangan pada hari tadi ialah masuk pada pintu yang dalam sebuah hadis nanti akan datang dipersilahkan untuk masuk dari pintu 8 tadi mana yang dia kehendaki, mana yang dia kehendaki. Dan salah satu amalan yang disebutkan pada ayat ini ialah berkata Ibn Sa'di rahimahullah wasiqal ladina taqa rabbahum ay bi tauhidihi wal amal bi ta'atihi. Seorang ketika dibawa, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka rombongan menuju kepada jannah, amal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah alladzina ittaqau rabbahum. Makna takwa di sini ialah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan ketaatan suqa ikramun wa izaz. Jadi mereka dibawa digiring itu bukan dalam kondisi dipermalukan, bukan dalam kondisi dihinakan, tetapi justru ikramun wa izaz, justru dimuliakan, dihormati dan dimuliakannya. Yuhsyarun, mereka dalam kondisi barakallahu fikum dibangkitkan dan dibawa wafdan ala najaib ilal jannati zumara, mereka dalam kondisi sebagai tamu-tamu, sebagai pengunjung yang akan dibawa kepada jannah dalam kondisi farihin mustabshirin, mereka gembira, mereka senang, mereka bahagia. Kullu zumratin ma'a zumratil lati tanasab amaluha wa tashakuliha, masing-masing rombongan tadi sesuai dengan amal dan perbuatan yang mereka kerjakan dan yang semisal barakallahu fikum. Kemudian di sana ada hadis pula yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man anfaqa zaujain fi min syai'in al asya, siapa yang menginfakkan sesuatu yang sama dari sumber yang satu di jalan Allah Subhanahu wa taala nudiya min abwabi al jannah, akan dipanggil dari pintu jannah. Perihal tentang makna man anfaqa zaujain, ahlul ilmi mengatakan tentang man anfaqa zaujain ay man anfaqa syai'aini min naw'in wahid, siapa yang menginfakkan dua hal, dua sesuatu dari jenis yang sama, dari jenis yang satu, nahu dirhamain au dinarain au farasain au qamisain, contohnya dua dirham atau dua dinar atau dua kuda atau dua pakaian dan seterusnya. Fabarakallahu fikum, itu makna barang siapa yang dia menginfakkan. Di sebagian menyebutkan bahkan mangkana ma'ahu rijal fa'anfaqa rajulai, dalam perang misalnya seorang punya anak laki-laki banyak, dia berangkatkan dua anak laki-lakinya, dia berangkatkan dua apa? Anak laki-lakinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mana apa? Man anfaqa zaujain. Man anfaqa zaujain, dua hal yang sama, dua hal yang kembar yaitu dari sumber yang satu. Adapun hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang mereka itu masuk dalam jannah dan di situ dipanggil atau dipersilakan dari manapun dia masuk. Riwayat berikut ini yaitu riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Ubadah bin Samit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang dia itu bersaksi, berucap, yang tentunya barakallahu fikum, tentang makna man syahida bukan hanya sekedar pada ucapan, tetapi hati itu meyakini, kemudian dibuktikan dengan ucapannya dan juga dengan apa? Amal perbuatannya. Barang siapa yang bersaksi mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada yang berhak diibadai dengan cara yang hak kecuali hanya Allah dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan dia bersaksi pula bahwa Nabi kita Muhammad SAW ialah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan juga Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuha alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqq. Seorang juga mengatakan barakallahu fikum bahwa yang namanya jannah itu perkara yang benar, yang hak adanya. Demikian pula neraka itu pun perkara yang hak adanya, tidak diragukan. Adkhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal. Allah masukkan seorang ke dalam jannah atas sebab perbuatan-perbuatan dan amal-amal yang dikerjakan. Min abwabil jannati tsamaniyah ayyaha sya. Dia akan dimasukkan ke dalam jannah yang delapan tadi, pintu jannah yang delapan tadi, dari manapun dia kehendaki, dari manapun yang dikehendaki. Juga riwayat barakallahu fikum dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhrajahu Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughu atau fayusbighu alwudu'a." Siapa dari kalian yang wudu kemudian menyampaikan atau menyempurnakan wudunya, atau menyempurnakan wudunya, "Tsumma yaqul," kalau sudah selesai dan sempurna wudunya, dia pun membaca doa, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu atau abdullahi wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min at-tahirin." Sebagian menyebutkan tentang sahihnya tambahan ini. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat dengan menambah Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min at-tahirin, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, kecuali dibukakannya pintu jannah baginya delapan, yadkhul min ayyiha syaa, maka diperbolehkan masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Di sana tentang sebab-sebab barakallahu fikum seorang dimasukkan ke dalam jannah, beberapa ayat maupun hadis yang menerangkan tentang bab tentang asbabul dukhul jannah, bab tentang sebab dimasukkannya seorang ke dalam jannah dan selamatnya dari pintu atau selamatnya dari masuknya ke dalam an-nar. Cukup banyak ayat-ayat dalam bab ini. Salah satunya apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Baqarah pada ayat yang ke-25, qauluhu wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritakan berita yang mengembirakan. Kabarkan kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa itu? Anna lahum jannatin. Bagi mereka itu jannatin, surga-surga yang dikatakan tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Demikian pula qaulu ta'ala dalam surat Luqman pada ayat yang ke-8, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Orang-orang yang mereka itu beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akan dimasukkan ke dalam surganya yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan. Adapun di sana tentang perihal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya hadis Abi Umamah. Hadis Abi Umamah yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Abu Umamah, aku mendengarkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub fi hajjatil wada'. Kata Abu Umamah, aku pernah mendengarkan Nabi atau Rasulullah sallallahu sedang khutbah pada hajjatul wada. Kata beliau, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasallu khamsakum, tunaikanlah salat 5 waktu, wasumu syahrakum, berpuasalah kalian jika telah datang dan tiba waktunya, wa adduz zakah amwalikum, tunaikan zakat harta-harta kalian, wa'ati'u dha amrikum tadkhulul jannata rabbikum, ta'atilah orang-orang yang mereka itu memegang urusan kalian, maka kalian akan masuk ke dalam jannah, jannah yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kalian. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan dalam bab ini secara global, ayat maupun hadis yang menerangkan tentang berita sebab-sebab dimasukkannya jannah, global daripada kesimpulan dari ayat maupun hadis tadi. Yang pertama, bahwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Yang pertama ialah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, atau beriman kepada Allah, atau apa yang disebut dengan mengimani rukun iman yang 6. Mengimani rukun iman yang 6. Yang kedua, tahqiqu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seorang mewujudkan tentang 2 kalimat syahadat. Kalimat la ilaha illallah menuntut agar seorang barakallahu fiikum menjauhi dan meninggalkan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Kalimat syahadatu Muhammad Rasulullah, seperti yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, abdun fala yu'bad abduhu wa rasuluh, maka dia hamba, jangan kamu ibadahi. Jangan kamu jadikan posisi bahwa padanya itu ada sifat-sifat uluhiyah. Rasulun fala yukadzab, dia itu rasul, jangan kamu dustakan berita-berita yang datang darinya. Sebab itu dalam perkara syahadatun nabi, seorang bersaksi bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah apa? Ta'atuhu wa fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar. Mentaati segala apa yang beliau perintahkan, membenarkan segala berita yang beliau beritakan. Tentunya berita-berita yang dipertanggungjawabkan tentang kesahihannya, tanpa ada seorang kemudian memilah-milah. Karenanya para ulama seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Lumatul I'tiqad membahas perihal wajibnya seorang menerima berita-berita yang datangnya dari Nabi. Contohnya apa? Hal-hal gaib. Kisah Isra wal Mi'raj. Banyak orang yang menentang. Terkhusus dalam hal ini, orang-orang yang pertama kali menentang ialah kafir Quraisy, kan demikian. Ini penanaman tentang akidah bahwa konsekuensi hal yang menuntut ketika seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Rasulullah, itu bukan hanya sekedar saya itu cinta kepada Nabi, saya itu orang yang gemar bersolawat. Siapa yang mengatakan kita itu orang yang tidak suka bersolawat? Bahkan para ulama mengatakan tidak ada yang menandingi orang yang barakallahu fikum dalam bersolawatnya melebihi para muhadditsin. Bagaimana tidak? Setiap hadis yang mereka baca, mereka melewati qauluhu alaihi salatu wassalam dalam ucapannya, dalam tulisannya, bahkan dalam tulisan pun mereka bukan orang-orang yang bakhil, bukan orang-orang yang menahan diri menyempurnakan tulisan, tidak seperti kita. Dalam bahasa Indonesia kan ditulis apa? SAW kan begitu ya. Maka tidak jarang seorang khatib kadang-kadang karena tidak tahu singkatan hadis dari Nabi Saw kan begitu ya. Coba sudah dalam tulisan saja diringkas, dalam baca pun juga diringkas, tidak mau mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Coba. Tapi lihat, datangkan seorang ahli sunnah dari ulama ahli sunnah kalau nulis qauluhu sallallahu alaihi wasallam disingkat dengan shad, tidak ada. Dengan genapnya dan dengan lengkapnya. Ucapan terbukti, tulisan terbukti. Terus siapa yang mengatakan bahwa ahli sunnah itu orang-orang yang tidak mau sholawatan, tidak suka banyak bersholawat? Barakallahu fikum. Demikian pula tahqiq tentang perkara Muhammadan Rasulullah ialah seorang memposisikan bahwa Nabi kita itu dalam hal memberitakan segala berita yang tentunya tadi dikatakan dipertanggungjawabkan harus apa? Dibenarkan, diyakini itu berita Nabi. Contoh yang lain, kisah Nabi atau cerita Nabi SAW tentang Nabi Musa ketika datang malaikat maut, malaikat yang akan apa? Mencabut nyawanya. Dipukullah oleh Nabi Musa sampai dalam kondisi apa? Kan terbuka matanya kan begitu ya. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan kok bisa-bisanya Nabi bercerita bahwa malaikat memukul apa? Nabi Musa memukul malaikat. Itu hanya mengada-ada. Itu kan hanya rekayasa para muhadditsin. Subhanallah. Lihat bagaimana kisah itu dipaparkan dan dengan lengkapnya kan begitu. Yang menjadi masalah, yang menolak orang-orang yang mereka itu mengatakan punya ilmu. Orang-orang yang mengatakan ahli fatwa dan seterusnya. Juga kisah-kisah perkara gaib, perihal jannah wan nar, perihal sirat, perihal mizan yang diberitakan Nabi SAW, hal-hal yang gaib pantasnya bahkan wajib bagi seorang untuk membenarkan. Nabi juga memberitakan tentang perihal alamul jin, alamnya jin, yang sebelumnya tentu Allah Subhanahu wa taala sampai mengkhususkan tentang apa? Suratul jin. Kok ada pula sebagian yang tidak mempercayai? Enggak ada, itu hanya kehidupan-kehidupan yang dikatakan dibuat-buat saja. Kan begitu ya. Ketika ada yang mengatakan bahwa si bulan itu kerasukan jin, kemudian ada orang yang merupiahnya, itu hanya bikinan saja, itu hanya dibuat-buat saja. Juga perihal sihir katanya, itu hanya dibuat-buat saja. Fabarakallahu fikum. Bagaimana mereka mengatakan sebagai penyampai agama? Bagaimana mereka menyatakan sebagai orang yang membimbing umat? Bagaimana mereka mengatakan sebagai orang yang mengatakan bersyahadat tatkala terkait dengan berita-berita yang datangnya dari Nabi, mereka pun menolaknya. Sebab itu sebagian al-hadith mengatakan man radda hadithan sahihan alima bisihhati faqad kafar. Siapa yang menolak sebuah hadith, satu saja hadith tadi, dan dia tahu tentang kesahihan hadith tersebut, bisa menyeret kepada kekufuran, kekafiran. Karena apa? Ibrahnya, perihalnya bukan masalah telah berapa hadis yang ditolak sehingga dosanya besar. Satu saja ditolak, seorang barakallahu fikum telah memposisikan dirinya menolak berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat saja yang ditolak, bukan masalahnya seorang jika menolak 1000 ayat lebih besar dosanya ketimbang yang satu. Masalahnya barang siapa yang menolak satu ayat, berarti dia menolak tentang ayatullah yang itu merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga demikian, bukan bermakna barang siapa yang mengingkari satu nabi itu dikatakan tidak sebanding dengan orang yang mengingkari 10 nabi. Karena seorang nabi yang telah Allah pilih, berarti barakallahu fikum itu juga merupakan wahyu yang Allah turunkan tentang kenabian. Tidak bermakna seorang menolak satu rukun iman itu dikatakan tidak sebanding kalau menolak 2 rukun iman. Satu rukun saja yang ditolak dari rukun iman, barakallahu fikum, terjadi penolakan kepada syariat Islam. Jadi seorang jangan bermudah-mudah. Kata sebagian orang, wong yang saya tolak itu hanya satu saja kok, sudah apa? Sudah bingung, sudah kemudian memvonis saya, sudah kemudian menjelek-jelekkan saya, sudah kemudian memposisikannya sebagai orang yang dikatakan barakallahu fikum dikafirkan. Lihat, tidak dia pikir dengan panjang bahwa satu saja seorang ketika menolak dari syariat Islam ini terbawa kepada barakallahu fikum, yaitu kelaziman bisa kepada kekafiran. Dengan catatan ialah kepada barakallahu fikum adanya intina mawani, yaitu tidak adanya penghalang-penghalang yang menyebabkan dari pengkafiran, dan dalam kondisi bahwa dia bukan orang yang barakallahu fikum muta'awil, dia bukan orang yang muta'awil. Demikian pula seorang mewujudkan, merealisasikan tentang iqamatus shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajjil bait, tahakkuk perihal sholat bukan semata-mata seorang menghadirkan jasadnya. Karenanya Nabi SAW menyebutkan kama qala alaihi wasallam, rubba rajul raja'a min sholatihi, bisa saja pada seorang ketika kembali pada sholatnya apa? Walahu usyum, walahu tusuk, walahu thumun, walahu subuh, dan seterusnya, walahu nis, walahu ajrun kamil. Bisa saja seorang ketika pulang dari melaksanakan sholat, 1/10 pahala sholat yang dia bawa, 1/9, 1/8, 1/2, 1/3, 1/4, dan ada pula yang mereka membawa pahala yang sempurna. Ada yang membawa pahala sempurna, yang tentunya para pelafikum bisa terjadi pula pada sebagian orang ketika sholat tanpa membawa pahala sama sekali. Para pelafikum, hal-hal yang dalam kaitannya tentang ibadah, baik itu sholat, demikian pula masalah zakat, demikian pula masalah shaum ramadan, demikian pula hajjul bait, seorang ketika betul-betul yaitu mewujudkan, merealisasikan, melaksanakan, tidak mungkin perkara itu berkata tahqiq kalau seorang dalam melaksanakan ibadah jauh daripada ilmu dan bimbingan ulama. Seorang jauh daripada ilmu dan bimbingan para ulama. Kemudian sebab berikutnya ialah al-imanu shadiq wal amal salih al-khalis lillah al-muwafiq li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sebab yang memasukkan seorang ke dalam jannah ialah keimanan yang jujur, keimanan yang benar. Para ulama menyebutkan tentang barakallahu fikum sekte-sekte yang mereka mengomentari masalah iman. Ada yang mengatakan iman itu cukup dengan mempercayai saja. Ada iman itu cukup dengan apa? Mengucapkan saja. Ada iman yang mengatakan tidak perlu kemudian berbuat. Ada pula yang mengatakan iman itu tidak berpengaruh atas perbuatan baiknya, atas imannya, atas perbuatan buruk kepada imannya. Seperti kaum Murji'ah. Seorang yang berbuat kebaikan tidak mempengaruhi keimanannya, seorang yang berbuat kemaksiatan juga tidak berpengaruh kepada imannya. Karena itu para ulama bangkit dan menjelaskan al-imanu, termasuk keyakinan yang ada pada al-sunnah, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadarnya bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Yazidu bita'ah wa yanqus bil maksiyah, dia akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang dikerjakan, dan dia akan menurun dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang seorang kerjakan. Demikian pula yang dimaksud dengan amal soleh ialah amal yang betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala dan mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab yang lain ialah taqwallah taala, ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atuhu, ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bimtithali awamiri wa istinabi nawahihi, dengan cara seorang melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi berbagai macam larangan. Karenanya dalam perihal makna takwa, sebagian ulama dengan definisi pendeknya imtithalu awamirihi wa istinabu nawahihi, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kan cukup pendek ya. Berapa kalimat? Kan tidak membutuhkan tarik nafas untuk mengatakan kan begitu ya. Cukup pendek. Melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Namun yang menjadi muskilah, mana saja yang perlu kita kerjakan dan itu merupakan perintah Allah. Mana saja yang dikatakan itu larangan dan kita harus menjauhinya. Sebab itu Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, fastaqim kama umirt, beristiqomalah kamu wahai Muhammad sebagaimana yang aku perintahkan. Sebagian orang mengatakan yang penting kita itu istiqomah, kan begitu ya, walaupun enggak nyunah, kan begitu ya. Yang penting kita itu istiqomah, walaupun enggak sholat. Yang penting kita itu istiqomah, yang penting kita masih berkeyakinan bahwa kita itu muslim. Puasa pun juga tidak. Haji pun ketika mampu juga tidak dikerjakan. Sedekah pun dia tinggalkan. Yang penting seorang itu istiqomah. Saya itu masih muslim. Kalau diajak perang berangkat kan begitu ya. Diajak demo pun juga mau kan begitu, misalnya begitu. Pembelaan-pembelaan Islam. Adapun itu yang suka hanya taklim saja, duduk saja, belajar saja, rajin sholatnya dan seterusnya, itu mana buktinya kan begitu ya. Fabarakallahu fikum ma'asyal ikhwa, ternyata dalam perkara takwa itu dituntut perihal, kalau di situ mengandung kepada makna mengerjakan apa yang diperintahkan, menuntut mana-mana saja yang dikatakan tergolong kepada perintah Allah. Namanya seorang beristiqomah itu harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Demikian pula ketika seorang menjauhi larangan, ditanyakan kepadanya, apakah yang dimaksud dengan larangan, mana yang dikatakan larangan, sehingga seorang menjauhi. Jangan sampai kadang seorang terbalik atas keterbatasan, kedangkalan daripada ilmu. Kadang kita mengajarkan sesuatu yang semestinya itu perintah, tetapi kita perintahkan orang untuk meninggalkan. Atau kadang sesungguhnya itu berupa larangan, justru kita hasung, justru kita ajak seorang untuk mengerjakan. dengan tendensi mengatakan, wong kami niatnya karena Allah, kami cinta kepada Allah dan cinta Rasul, kan begitu ya. Tapi itu niatnya, semua tadi dorongannya yang mendorong kami berbuat itu karena kami cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi, kok enggak boleh? Lihat, tabarakallahu fikum, banyak orang-orang yang punya maksud, banyak orang-orang yang punya tujuan, yang dalam hal ini mereka katakan bertujuan dan bermaksud untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada apa yang dikatakan ridha Allah. Sebab itu dikatakan kam min muridin lil khair lan yusiba, berapa banyak seorang itu punya keinginan yang baik, kehendak-kehendak yang baik, tetapi tidak tepat dalam hal pelaksanaan, bermakna tidak mencocoki kepada apa? Syariat, baik pada Al-Quran maupun pada Sunnah, jika ditimbang, jika diukur. Nah, demikian pula apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, irdha'un nas ghayatun la tudrak. Banyak pihak dalam dakwahnya, dalam mengajak orang, itu yang penting bagaimana menjadi keridhaan masing-masing. Ketemu dengan orang yang dikatakan punya harta, cari keridhaannya. Bertemu dengan orang yang punya kedudukan, cari keridhaannya. Bertemu dengan orang yang di situ barakallahu fikum punya jabatan, cari keridhaannya. Bertemu dengan masing-masing alwan, orang-orang yang berbagai macam warna-warnanya tadi, dilihat keridhaannya. Tidak mengedepankan kebenaran yang dia sampaikan ataukah kebatilan. Kata beliau rahimahullah, mencari keridhaan manusia itu sebuah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Tidak akan pernah apa? Tercapai. Seandainya kita punya metode dalam berdakwah, kemudian barakallahu fikum, oh ini lagi mode begini, berarti ini banyak disukai orang, kan itu sesaat. Dan tidak semua orang sepakat, kan begitu ya? Tidak semua orang sepakat. Contoh misalnya hari ini rame-ramenya bagaimana menyebarkan dakwah, bagaimana barakallahu fikum dukungan-dukungan dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah, dengan berbagai macam sandaran-sandaran, katanya fatwa-fatwa yang dinisbahkan kepada ahli ilmu. Oh, para ulama itu dalam masalah gambar yang dikatakan di situ, berapa dimensi itu namanya, video atau apa, televisi? Hah? Dua dimensi ya. Katanya khilaf, itu bukan gambar, kan begitu ya. Khilaf, para ulama dia membolehkan foto itu dan seterusnya. Baik. Tidakkah mereka mendengar bahwa para masyayikh dalam hal ini yang cukup barakallahu fikum tegas seperti Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, bahkan kita mendengar qarar ketetapan pemerintah Arab Saudi baik di Madinah maupun di Makkah tidak diperbolehkan apa, mengambil gambar dalam apa, kedua al-haram yang tadi, Masjid Haram maupun Masjid Nabawi. Ada satu audionya, Syekh begitu marah ketika banyak orang-orang yang mengambil apa, gambar-gambar ketika dalam Masjid Haram. Kalian melakukan sesuatu yang haram di tempat yang mulia. Di tempat apa? Yang mulia. Mereka berdalil, itu boleh ternyata, ada videonya fulan, ada videonya fulan. Nah, sebatas itu pun banyak para ulama yang mereka menghindar, tidak menghendaki. Misalnya dalam kajian-kajiannya itu di live misalnya, apalagi di video kan, apalagi di gambar. Sementara kita lihat maraknya dakwah-dakwah, bukan hanya lagi mau di video, bukan lagi kemudian mau di gambar, mau masuk televisi pun harus dengan dandan dulu, kan begitu ya. Ya kalau gak dandan kan gak jadi bagus, kelihatan lusuh ya, mukanya jadi suram, kan begitu ya, gak tertarik. Sampai ketika muncul polemik-polemik tentang perihal sebagian yang sudah mulai tertarik dengan sebagian asatidahnya, kok Ustaz ganteng ya, suami saya enggak ya. Begitu kan begitu ya. Mulailah jawabannya penyalahan kepada para ummahat, kepada para akhwat. Ya salah kalian. Ketika menonton televisi kok yang dilihat ustadznya. Maka ya kalau hari ini yang bercadar para ummahat atau akhwat dirubah, yang suruh bercadar adalah televisinya. Loh, televisi itu dilihat atau didengarkan begitu ya? Nah, begitu katanya dalam jawaban. Ya akhwat-akhwat yang melihat ustadznya itu harus menundukkan diri. Jadi khitab itu bukanlah kepada laki-laki saja yang suruh menundukkan pandangan, kan begitu ya. Tabarakallahu, konyol jawaban-jawabannya di situ, konyol. Wal iyad billah. Bukan orang-orang yang menjawab itu jawaban orang-orang yang dikatakan baru belajar kemarin, tetapi orang-orang yang mereka itu dalam sisi keilmuan sudah digelari dengan gelar-gelar yang tinggi. Tabarakallahu, begitulah. Kembali bahwa celah-celah ketika seorang membela pembelaan-pembelaan seolah-olah itu merupakan perkara yang ilmiah, dikatakan perkara yang sangat agama, tapi pada hakikatnya kembali kepada apa tadi? Hawa nafsu yang mendominasi. Hawa nafsu yang mendominasi. Demikian pula sebab masuknya seorang ke dalam jannah ialah as-sadaqah wal ihsan ila nas fi sarra wa dharra wal usru wal yusri. Seorang bersedekah, seorang berbuat baik kepada manusia di saat menyenangkan, di saat sedih, di saat lapang, di saat sempit. Tabarakallahu fikum. Semua tadi merupakan perkara yang menjadi sebab dimasukkannya ke dalam jannah. Demikian pula kadmil ghaib wa milkin nafs indal ghadab wal afi anin nas. Seorang yang mampu menahan diri dari kemarahan. Demikian pula seorang yang mampu barakallahu fikum menahan diri dari perkara kemarahan dan memaafkan orang lain. Juga taubat wal istighfar. Bertaubat dan beristighfar fi jami'il awqat min jami'il dunub. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat pada seluruh waktu yang ada dan dari dosa-dosa yang diperbuat. Dari dosa-dosa yang diperbuat. Demikian pula wasayiat dan kejelekan serta keburukan yang seorang jalankan. Wa adam israr ala dzamb. Dan jangan bermudah-mudah seorang itu terang-terangan mengerjakan perbuatan dosa dan kesalahan. Jangan kemudian seorang itu bermudah-mudah terang-terangan membela-bela diri. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kullu bani adam ba khata'a wa khairu khata'ina tawwabu. Bani Adam itu punya kecenderungan banyak berbuat kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang jatuh pada kesalahan ialah bersegera untuk taubat. Sebab itu pintu taubat yang Allah subhanahu wa ta'ala buka pada diri seorang hamba sebelum matahari terbit dari arah barat, sebelum nyawa orang itu sampai kepada kerongkongan. Tetapi banyak pihak-pihak lam yuwaffiq. Allah tidak berikan taufik untuk bertaubat. Untuk apa? Bertaubat atas kesalahan dan dosa yang diperbuat. Demikian pula al-musara'atu ilal khairat. Seorang bersegera pada kebaikan dan tanpa menunda-nunda. Demikian pula wal-munafasatu fil amal salihah. Berlomba-lomba bersaing dalam perkara amal yang salihah. Berlomba-lomba dan bersaing dalam beramal salihah. Demikian pula luzumu ta'atillah wal istiqamah alaiha. Seorang untuk kemudian senantiasa menetapi dirinya untuk taat kepada Allah dan beristiqamah di atas ketaatan. Kita dapati namanya jiwa itu kadang punya semangat. Semangat menggebu-gebu. Baru belajar sekali dua kali, hantem sana, hantem sini, haram ini, haram itu, kan begitu ya. Kebentur misalnya dengan suatu, kemudian seorang berpikir, oh ternyata untuk belajar kebaikan dan menyebarkan kebaikan, untuk meraih jannah itu ternyata berisiko berat dan saya tidak mampu. Mendingan saya balik kanan dan saya tanggalkan semua atribut-atribut sunnah yang selama ini apa? Saya kerjakan. Dan itu tidak sedikit. Dan itu apa? Tidak sedikit orang-orang yang terjatuh dalam hal demikian. Demikian pula barakallahu fikum, perihal yang termasuk menjadi sebab yang menghantarkan seorang kepada jannah ialah al-imanu wal-hijratu wal-jihadu fisabilillah. Seorang beriman, seorang berhijrah, seorang berjihad di jalan Allah. Demikian pula as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Was-sabru an ma'siyatillah, sabar dalam menahan diri ketika godaan, ketika ajakan dalam perkara kemaksiatan. Was-sabru alal aqdarillahi al-mu'limah, dan sabar pula ketika menghadapi dengan ketentuan dan ketetapan Allah, yaitu berupa takdir, walaupun kadang menyakitkan, walaupun kadang apa? Menyakitkan, walaupun jika dirasakan itu pahit. Kama qil as-sabru kas-sibr, sabar itu seperti namanya sibr. Sibr dikatakan getah, murrun madzaqatuhu, dia pahit rasanya, tetapi awaqibu ahla minal asal. Jadi obat itu kadang-kadang pahit, tetapi barakallahu fikum, jika itu menjadi penyembuh, maka akibatnya lebih manis ketimbang rasa apa? Madu. Demikian pula al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Seorang punya antusias, keinginan, demikian pula semangat untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perkara kemungkaran dengan kemampuan-kemampuan yang dia mampu lakukan, sebagaimana hadis Abu Sa'id, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati falyughayyir bi lisanihi fa illam yastati falyughayyir bi qalbihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka dia pun rubah dengan kemampuan, dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka apa? Pengingkaran dengan hatinya. Wa dzalika adzaful iman. Fabarakallahu fikum, dengan berbagai macam apa yang kita peroleh, keilmuan, demikian pula maklumat, demikian pula sesuatu yang sudah kita yakini, barakallahu fikum, kadang seorang telah terhitung mendakwahkan walaupun dia tidak berkata namun berbuat. Namun apa? Berbuat. Dengannya mungkin ditiru, dengannya dicontoh, walaupun dalam kondisi sekian banyak kritikan, sekian banyak penilaian yang miring, tetapi seorang dalam kondisi istiqomah di atas ketaatan, maka barakallahu fikum, mudah-mudahan beristiqomahnya seorang dari berbagai macam anggapan-anggapan yang buruk ketika seorang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhitung sebagai perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula al-muhafazatu ala salawati wal khusyu' fiha, seorang berusaha untuk menjaga salat lima waktu dan ditunaikan penuh dengan kekhusyuan. Jangan bermudah-mudah dalam perihal melaksanakan salat lima waktu. Demikian pula barakallahu fikum, poin-poin yang cukup banyak dalam perkara ini yang tentunya tidak bisa kita paparkan secara keseluruhan pada kesempatan majlis kali ini. Mudah-mudahan di majlis-majlis yang lain kita masih bisa bertemu kembali untuk menengkapi tentang pembahasan yang sebahagiannya telah dapat kita paparkan, sebagiannya telah dapat kita utarakan, yang mudah-mudahan pada pemaparan pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, dan memberikan terkhusus dalam perkara ini kekuatan dalam hal kita memegang barakallahu fikum prinsip yang kokoh, prinsip yang kuat yang telah dipegang oleh para ulama dahulu, yaitu dalam bermanhaj dengan manhaj al-sunnah wal jamaah. Demikian pula dimudahkan kepada kita semoga dengan majlis-majlis yang sedemikian ini semakin menguatkan dan semakin barakallahu fikum memupuk tentang ukhuwah persahabatan yang ada di antara kita dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Ada kurangnya mohon maaf, jika ada tutur kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita akhiri. Subhanakallah wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.